dhewe sing nglakoni urip ning alam donya kaya ngene. Walah mboke. Kula nyuwun lan nyuwun nek kang ngulung kedadian kaya ngene mboke aku disiksa kaya ngene. Nek oleh tak eloki ning aku pokon golek ulon naga. Lebu alas, jebul alas. Iki mang nemu gratine wong golek kayu. Yo iki beke dalane pati kene iki. Kependelan. Aku njaluk mati gak oleh mboke iki nemu gratine nduk alas. Ola ketemu wong tuwa lanang wedok kang ulung wis tega karo aku. Nek kaya ngono, aku njaluk pandunganmu mboke kalau pake. Kaya ngono naga aku golek dalane pati aku paten ngono naga aku mplok naga Oh kula kowe kok iso ngomong kowe senajan aku awujud naga ning aku naga kang bingung total nek kaya ngono kependelan aku paten ngono naga aku golek dalane pati aku orang pisan-pisan aku bakal hawe pati ning aku bakal hawe pitulungan karo kowe senajan aku kok tulung ngono kaya ngopo naga wong wandamu ya kaya ngene ora bisa naga ondo padhate niku jane dipepati marang sabulurmu si Joko Nulung naga kula menapa kanggo piambung mbok menawa wis sak waya-waya kena yo, aku bakal awet hitungan karo kowe. Kok kaya ngono napa? Lek kowe bisa nulungi aku, yo aku nego nlimo kowe napa. Ono? Heeh. Apa opo kang kapon sluruk nok lak aku iki rohong ngono. Iki lupa pecut napa? Wih, duduk sembarang pedut. Wih, kang jarani cemeti sapu jakat dok. Katiasane apa, naga? Pasan sebetake gunung duduk segorasa. Ojo cacak kalau manusia senajan jem. Pri prayangan katiban parang cemeti sapu jakat bakal kurang kurang tohat. Kaya ngono naga. Dok? Wis kowe enggal nutup kono sadurungmu, Dok. Kok menawa sak waya-waya kowe kena carang landeping satengah mangko medhok lemah, ambal kaping telu aku bakal awake pitulungan marang kowe. Nek kaya ngono aku nedon limo endi papan padumamu? Aku nang bali kono. Kaya ngono aku bisa diterima karo wong menawa kula naga lho kan bondo ya kudu tak perintah foto kok enak-enak nduk kene awakmu aku mbok kongkon golek naga sing gedhe kanggo tumpakan nang pandan alun pancen gak kairu nanti olehmu tak kok ndelek ula naga sing gedhe ne aku golek oleh-oleh oleh tapi ula tampal Gus lah kanggo apa ula tampal ora kena ditumpaki aku ambane kowe ula sing gedhe kodhok oh dadi liko meksa kepengin numpak ula naga sing gedhe iya nek kaya ngono tak tekak ne naga aku njaluk tekamu naga Kang Ulung, jalele kamang kepengen loh ulang ngoko kape ditumpahi kan dok ya pengen campati karena aku aduk aku wedi dok aku wedi kok dok lah ayo ditumpahi kan mondok lah ngomong seraku lepas mati dok wah aku wedi dok aku wedi ini kok gak wani tah gak wani dok ngoko balik om di papan padunungamu ngoko kaya orang duit nyawa mendok bodoh lika mang jale kepengin numpak ulon naga sing gedhe kanggo pangelam-elaman ning pandang alun Gus Gondok tak kandhani nduk ya ora ngira dik nek awakmu bisa temu naga sak mono gedhene sejatine aku iki mang ngerteni nek kowe iki ora bisa ning nyatane iso ndeleki ulon naga ning aku gak wani nduk lha nek kaya ngono Gus lak gak ana gunane oleh mlebu alas njebus alas golek ulo ngoko Gus tak kandhani sejatine aja muring-muring karo aku ndok ya ora apa sih Gus aku mengarep piye isane aku pisah karo kowe karepku iki ngono oh bojok kalau aku ndok nyatane aku ora ngerti nek liko bojok ya tak golekno temen Gus saiki aku karepku piye karo aku iki aku ya kepengin melok nang gone Pak Enang Pandan Alum Gus tetep melu aku ning aku ndek janji maneh lho ya janji apa Gus awakmu gelem melu aku ning aja cedak-cedak karo aku kudu setan 100 meter ya aja cacak 100 meter 500 meter pokoknya aku oleh melok aku tetep mituhu apa sing dadi omongmu ngono lho Gus ngono aku ndo wis kari ana sing dhisik aku tak badhe dhisik lho ya Gus aja nutupi nek 100 meter lho ya gak Gus senajan kamu lho ngomong kaya apa kalau aku lah bakal maneni kalau kang ulung soal iki kaya-kaya gantine wong tuaku iki wis katon aja kan aku unten nama kan kang Wirawati kan ya aku riko njak Widro bojone lurah barang wis ado paran kaya gak ketok garang nek ngono percuma aku nyolong bojone lurah sikune kanggo riko iso ngomong percuma nyatane barang bojone lurah wis tak tolong bare kon kon bare aku nek tengah alas kaya-kaya bingung gak wetan gak kulon gak kidul gak kulon terus opo kang sakjane sing taip paling bengi riko kok iso kon mae jalan opo salah cara kan wis mencep-mencep banyu iki cara urang wis garing penting nek rumang sambu iki lah sak atas kene riko kok gak iso ngapas aku mlaku ngetan tak terus rasaku wis ngetan ono kula lho iki nek sing apik ayo golek menungso mbok menawa ana menungso nek teng alas ditakoni ae nek gak gelem didono pateri nek perlu aja kan dosa tak tanggungi lho Ulung, Pak. Joko Ulung. Pantes, pantes karo pawongane. Arek ganteng jenenge apik Joko Ulung. Lah, sampean iki sinten kok? Aku Wirapati. Oh, Wirapati. Lah setunggale iki. Regopati aran. Lah tujune lan apa, perlune napa kok kula enak-enak mlampah sampean stop ken leren iki. Tak takoni lho ya. Nggih, duduhno terus terang. Ya. Aku lak bingung kok kenalah. Gak tuh lor, gak lor kidul. Ya. Lah nek kon tak jare tolong oleh utawa gelem ndi lor iku le ndi kidul lah nika lor nika kidul nika wetan nika kulon wis bener sih langge ayo coba coba pas mana belum mana tak pancet dedek sak temennya aja yo terang-terangan aja nang di mrono iki lho niku ngaler kalau aku kelapon kondo nek arah niku arah ngaler kan niku ngalu gak ngaler lho belum mana wis gak enak dek, terang-terangan ya yo. Aku tolong ngono aku dudur dalan ternomol ya gak ngotone kalau ini kita akan sih coba sampai tengah alas kedadian bingung sampai ini lah nopo ini wau aku, iya terus terangnya, mari nyolong oh, jadi sampai ini kaitong berandal-berandal ini loh, gak ada berandal, sing kesuruh kejoba aku berandal ini ropati lelah sampai ini ngomong pas nyolong kok mboten betul dunya brono percuma nyolong dunya brono percuma lah ana gunane lah sampe nyolong ku napa dudono Kang, awak dhewe iki butuhe slamet. Iya, iya. Nek gembul barang iki dik nanggung resiko. Luwih becik ngomong terang-terangan. Tak omongan. Aku nyolong bojone. Bojone lura. Heeh. Perlu jange tak gawe tumbal. Lah lura pundi niki? Pandanaru. Lura Pandanaru. Iya jelas. Sinuwun sewu. Jenenge sinten jenenge? Kau sambut takon arane. Sing penting lak lura Pandanaru. Bojone lura Pandanaru. Lah nek kon maksa-maksa takok jenenge, gak ono maneh jenenge Joko Laras Ati. Lah perlune sampean colong mboten donya bono kok nggih bojone lurane damel napa? Tak nggo tumbal. Oh, badhe sampean pecah. Kok kok dikomongi saken, Pak. Nek kanggomu sakno tapi kanggoku gak. Gak ono barang sakno kanggo ngurung ati. Tak niati tak kajati. Mbok sampean balekaken mawon, saken. Engke nak bojone ndoleh iman malih. Wong niku menungso sampean nggih menungso kok tega mentol arep sampean wis ngurus bojone golek gak ngurus nek tak pateni abang cindile nek bojone golek. Lah ya betul. Lah niku nek sampean kepengin ler, nggih niku tetep ler sing keluarane iki wau. Kang. Ngalor awake dhewe balik-balik ya wis buntu darane. Wis terang-terangan ae, Kang. Kowe nek wis dudu nolok ngene iki. Ai, bareng iki buak wae, Kang. Oh, ngawur ae kok niku buak wae. Ya gaya apa aku ya? Wis jelas iki arek iki ngencek karo aku. Sing apik arek iki tak jarine, mung tak patenane arek. Ya. Arek gak salah kon mate. Pak ampun ngoten, Pak. Kulo mboten salah sama nazar niku lho, Pak. Lah kok gak gendul karo aku, Pak. Mboten ro, mboten ro. Mboten ro sama sik ae nggih. Tujuan sampean ngarep ngeler. Ngoro tangan, Pak. Ayo, ngaku tak salah. Ngaku dos pundi? Kon masak jero kon. Nggih niku ler, Pak, niku ler. Kon ngomong kulo ora ngalor bingung maneh goblok. Dagingan iki. Kang, lho, melayu kan. Ojo melayu mati mesti aku. Piro pati? Durung kena tangan iku wis keplayu. Saiki kan. Ayo ngiting playu narik kene. Oh, gak kelas pantes ndorek dalan. Ayo, telek, telek. Lho. Oh, anake ketelek. Kang, anake ketek sak ngene gedene kan. Mripa to wambane. Ngene jale anake ketek. Lah iki bekakak sapa ae balas adep ngono. Kok koyo ngene kelompok nduk kene. Lah apa iki? Jenengmu sapa? Aku Joko Gondok aku. Sapa? Joko Gondok. Cocok bare jenenge. Sapa, Kang? Wong elek gegrem bengke kate mate nek mate dikono cewek jenenge Joko Gondok. Sapa jenengmu, Cok? Joko Gondok aku. Wong jenenge Sendok ngono kok. Ya apa? Sendok. Iya jenengmu Sendok. Sendok Joko Gondok. Oh, Joko Gondok. Aku nggoleki dululku mung gak eneng liwat kene. Sapa dulurmu sapa? Kang Wulung, Kang Wulung. Ikan apa dulu? Pasti lebih jagaan ikan. Ngelasani, ngelasani. Sopo sih ngelasani kau nih, sopo. Aku nggolek ikan ulung, iku gutung, gutung. Gutung. Aja banyak. Kata dia, iku gutung. Ya sudah. Nek teman-teman Joko Ulung mana dulurmu? Pasai ketemu kau aku. Siapa? Malam tak tahu, melayu si batu ping. Aja melayu mati musuh aku. Selayo apa? Gak gelem duduk no. Apa? Bingung. Gak lolot, gak rapi. Liko bingung, Kang Wulung kepetuk liko jaluk tulung, apa budulno gak gelem. Gel gel dengan nenek Kang Wulung iku. Apa dijaluk tulung sak bangsane gak gelem. Pinter iki, pinter. Wis lho sing jaluk tulung iki sapa? Iki ngono bajingan. Kon bajing-bajing aku tak ajar. Heeh. Wirapati, kenapa? Tapi lak maling nyolong. Wis aja ngomong. Kon karo nyolong. Nah, liko lak maling nyolong bojone lulah Pandanalung. Pinter temar. Tak pinter nyeneng ngintip mang ngiting ae mang. Olah. Liko mali nyolong bojone lulah Pandanalung. Mulane liko bingung. Ya takone aku nyolong bojone lulah Pandanalung. Jenenge Laras. Nek olah salah iku ngono, mbok tu. Mbok tu. Mbokmu. Iki kancane kon ngomong mbokmu. Elek-elek aku ngono, anake lulah Pandanalung. Aja awur-awur ya. Aja ikane kan. Aja gampang-gampang aku anake lulah. Selawas urip nek tak rungok-rungokno. Lurai gak duwe anak. Yo aku anake lulah. Gelek, bojone lulah Pandanalung. Oleh, gak oleh. Sing kok ada induk. Wis gak iso. Enak wong loro tak mlipati nek njaluk iki. Wen njaluk mati tak njaluk oleh. Oh, apa bahamu kon? Kang, aja sing tak ajar. Rumpuh. Aduh, Gondo. Gondo aduh. Dari 10 ae. Ada. Sepura ini, Joko Gondok. Aku salah marek kon. Aku alas toh, Joko Gondok. Apa kowe kepengen jadi beleduk kowe? Ojo. Jong wadah isin aku kang. Isin aku kang waduh. Ke atas arek kowe ini kak kena disampai. Nek kowe wis kapok kalau aku. Ya. Pilih, sing mbok ada ini kecupu mas ini. Nyah, pokoknya aku waras. Dukun, nyah. Pilih. Ayo tangi. Ayo. saiki wis takan berkon. Aran wis takan berkon. Aku kudu nondi lor. Lah iku lalai lor. Lah iku lalai. Kang Ulung, oh kowe Gondo. Loh, ngerti kowe. Ayo pamangkat merayu. Wah, wah, wah. Ciloko blai temen aku Gondo. Gondo. Lapo, Gus? Bareng aku ninggal karo kowe. Aku tengah alas kepetukan beran-beran gak tahu jawab. Wilopati. Iya, Wilopati karo Blegopati. Lah iku mang Gus, kepetuk aku. Lho, kepetukmu barang iki? Kepetuk aku njaluk dalan kok kon dudune omahe ning Glumbul Medhi. Bingung pancene Wilopati ku mau. Deke maling nyolong bojone Lulah Pandan Alum sing diadani lha iki dikatak aku. Gondok. Dadi iki mau sing dicolong Wirapati karo Legopati ku mau. Heeh, dhek gak wani mbek aku, Gus. Ngerti ya mu adah iki. Apa isine? Ola liya ya iki bojone Lulah Pandan Alam ya mboke dhewe. Gak kleru pangomonganmu, Dik. Nek bener pancene sing dicolong ku ora liya bojone Bapak Pandan Arum. Mangkane apa ya gak ngangkep nduk jelone cepuk kene ibuke. Dina iki, Dik ya. Gene, cupune, Dik. Tapi kok buka? Tak bukae. Lho nek dibuka, Gus, aku tak ndelik dhisik. Engko mbok elo aku gilap-gilap iki. Ngono ah. Iya ya, Dik, mikir dhisik tak bukae. Tak bukae rek, kok tak tuku. Loh. Ah! Loh. Bu, inggih, dalam Joko Wulung, napa teman kali panjenengan? Malah arek piye to, Nggih? Statusipun panjenengan menika nembe kemawon dipun cidra, dipun colong brandal-brandal yang boten tanggung jawab. Lho, apa iki ditolong karo brandal-brandal nganti temekane alas kene? Nggih, Bu. Lah terus banjur ketemu karo kowe iki malah arek piye to, Nggih? Panjenengan kala wau dipun wadahi dening cupu manik usahane dalam bika, nggih, jenengan iki wau. Aku nang ngene cupu maneh bareng dibuka, terus wujud aku iki. Nggih, lajeng sedaya barang-barang menika langsung mboten kanten-kanten. Lho sama cene upamu aku iki ya iku dicolong maling utawa bandal. Mestine anakmu ya kudu ditulung karo aku no le. Lah sinten kema mila menika sing nulungi nggih kula niki wau. Oh, dadi kowe lah bandale saiki cekelen atur ana nggone bapakmu no. Melajeng sampuan, Bu. Oh, melayu. Nggih. Oh, alah Joko Wulung senajan to kowe iki anakku alang karo aku wis anggap anakku dhewe. Terus aku iki njotang budi karo kowe, Ngger. Senasok kula nggih makaten Bu, senasok panjenengan niku sanes tiyang sepuh kula sejati ning pangarep kula kula anggap tiyang sepuh kula kang. Heeh, upama ora ana kowe bakal dadi korban brandal-brandal sing ora bertanggung jawab kuwi le. Nggih, Bu. Nek ngono ngene ya Joko Wulung, mesajak kesuwen ayo mulai bebarengan karo aku mengko. Ngaten to, Bu. Iya. Nggih, matur nuwun sanget panjenengan badhe ngajak kula wonten ing ngarsane tiyang sepuh kula ya. Heeh. Sejati, Bu. Lho. Lho. Iki sapa ta ulang? Aduh, kamu lajeng Bu. Iki sapa ta ulang? Sampun lajeng Bu. Menika menika Bu. Ya Bu. Menika sanes kewan nggih sanes bangsa jin pripayangan. Lah iki apa ta ulang? Menika dherek kula piyambak nggih Joko Gondok menika Bu. Tobat-tobat, dadi iki sing sedulurmu dhewe sing arane Joko Gondok. Lah kok kaya ngene to kula aku kok wedi aku kula. Mamula iya Gus, mang aku ndelik lika dudono Gus, Gus. Lah kowe kok kesusu ae ana, ngerti? Sopo nang ngarepmu iki? Ya iki jeline bojone Lulah Pandan Alum, jeline mboke dhewe. Iya. Gus. Sapa ibumu wedi karo kowe? Nek kaya ngono mapan kebendelan iki ana balengane ibu iso dudono lono nang Pandan Alum, Gus. Lah mulo iku wis pira-pira ibu iki sing ngakoni anak karo kowe arep dudono bapakku ya bapakmu ana Pandan Alum. Ngomong kalau mboke Pandan Alum nek aku anake pake. Bu, apa cakawula? Nuwun sewu, Bu nggih. Dalem nggih sampun kapan sanget tumrap tiyang sepuh kula. Lah sakniki kula badhe serangan kali adik kula badhe sowan wonten ing ngarsane. Ah, dadi kowe karep nanggone bapakmu. Iya, cakawula. Dan malah tanpa rupa pare basane wong iki sik anake bapakmu. Nanging aku dhewe penjaluk karo kowe ya Joko Wulung. Aku tak mulai bisik kowe karo dulurmu Joko Gondok kari wae ya Le ya. Ngaten to Bu. Inggih nggih Bu. Ya wis tak tinggal ya Joko Wulung. Joko Gondok aku tak bali bisik ya Le ya. Heeh, mbok e. Nah, Gondok, saiki aku karo awakmu. Ibu wis malai-lai menawa aku karo kowe adu dina wong tuaku ya wong tuamu. Lah, mulo dina iki aku jokok bareng aku. Lho, ya kok gale bareng aku tak dhisik. Lho. Oh, jadi nek bareng-bareng. Nek aku wis diterima, aku nyeluk kowe. Nek bareng-bareng wong aku koyo ngene kowe koyo ngono. Aja sampai bapak iki isi ngono lho. Ngono ta, Gus. Iya. Oh iya, sak tekamu tak tunggu, Gus. Tak budak dek ya. Sampai anak beratan lah nopo. Dari bojoku sing ilang. Nggih. Lah nek ngene terus yo apa kedadean? Cuma ngeten lho, Ra. Dika madosi nggih madosi tapi nggih kudu eling penggawean desa. Nggih nek saged ketemu sedina rong dina kaget ulan-ulanan. Sedaya pamang dika krahaken. Kados kula kala dika krahaken. Dak desa niki lak kosong. Lho, ngeten mawon lho Yan. Karep kula sementara niki pendapat kurang kesane diwakili kali cari yo nopo. Dhe lho, Ra. Lah niku sinten? Lho, Ra. Kau ngerti menawa kalian ini kelas berapa? Kau gampang main tu. Kau pun sebab pengantian taruh kan bolo taruh bayan bisa nanti. Kalian boleh iya lah. Apa pilihan aku sekarang? golek aku babar pisan. Ya wong aku wis ora ndi anake coba mesti sampean kok ora tresno karo aku, Mas. Wah, aku engko susu medo dhisik, Dik. Kula niki ngrewang. Ah, kowe iki tali tiga uang kowe iki padha wae karo aku. Apa sampean iki? Ngene. Awakmu kuwi apa sih? Ceritane iki. Ngene ya, Mas yo. Nganti aku tekan kene iki, kalian mesti disorong brandal kandhane. Dicolong brandal. Heeh. Bareng ana aku iki nggone tengah alas. Pengalas si aku kita waktu karo sampean tujuhnya ada yang tertulung ada saya sedih pas sampean ngomong-ngomong ini ya bisa ada yang tertulung ada siapa? Ya itu Joko Wulung sing tulung? Alah ya termasuk anak sampean dewe toh kurang salah? Haa bareng ada yang aku jenenge ditulung ya itu ngatur semua yang aku termasuk wong tuane no. Bareng ada datan yang kone ku tambah orang karu-karu sama dadak si Joko Wulung iki lho cinta karu aku, tresno karu aku lah ya kurang ajar toh ya nama bisa jeluh nama cinta mbak apa lo nanti diru dapet so aku jeluhnya iki senadan toh si Joko Wulung si anak malon itu rata anggap anak malon, tak anggap anak kudil mulia tak tandangan nih tak boleh ya.